Sejak itu kau pergi berlalu, tinggalkan luka di dalam hatiku. Sakitnya masih aku rasa sakit, tapi aku tak benci. Kini hatimu yang terluka, aku terharu pilu. Tataplah mataku ini, kau masih ada dalam jiwa. Santulah hatiku ini, kau akan rasa getar-getaran cintaku. Hatiku tak pernah berubah, seutuhnya ku tetap sayang. Di senja itu kau pergi berlalu, tinggalkan luka di dalam hatiku. Sakitnya masih ada.